Yo, come on, come on. Give thanks to Allah. Yeah. Break it down, break it down. Bila hidupmu terasa tak indah, merana semua yang kau rasa, tiada jua kau bahagia, seakan tak dicinta olehnya. Hidupmu indah, cobalah engkau rasakan, bukan merana, cobalah engkau bedakan. Allah berikan terbaik bagi hambanya, karena ia mencinta semua hambanya. Saat kau pinta sesuatu yang ingin kau punya, namun kau kecewa, tak jua engkau mendapatkan, seakan tak dicinta olehnya. Hidupmu indah, cobalah engkau rasakan, bukan merana, cobalah engkau bedakan. Allah berikan terbaik bagi hambanya, karena ia mencinta semua hambanya. Jangan-jangan kau sedih, jangan-jangan berduka, jangan-jangan kau takut, ada Allah di sana. Jangan-jangan terlena, jangan-jangan merana, jangan gundah gulana, Allah bersama kita. Syukurilah segala yang ada di hidupmu, karena jika kau mampu, Allah akan menambah nikmatnya. Kadang tak sesuai keadaan, kian hidup bagai besi menguai. Namun tak pernah kita boleh berputus asa, karena rahmat Allah tak pernah putus oleh masa. Jika pandai bersyukur, hidup tak akan kufur, nikmat Allah selalu mengalir semakin tak terhitung. I'm honestly if you try, and I am not lying, Allah gives you a way, for you can do it very well, yo. Hidupmu indah, cobalah engkau rasakan, bukan merana, cobalah engkau bedakan. Allah berikan terbaik bagi hambanya, karena ia mencinta semua hambanya. Jangan-jangan kau sedih, jangan-jangan berduka, jangan-jangan kau takut, ada Allah di sana. Jangan-jangan terlena, jangan-jangan merana, jangan gundah gulana, Allah bersama kita. Cobalah engkau rasakan, bukan merana, cobalah engkau bedakan. Allah berikan terbaik bagi hambanya, karena ia mencinta semua hambanya. Jangan-jangan kau sedih, jangan-jangan berduka, jangan-jangan kau takut, ada Allah di sana. Jangan-jangan terlena, jangan-jangan merana, jangan mudah gulana, Allah bersama kita.